kurang gizi, iya toh? Tetapi yang nanti menjadi orang-orang besar yang berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Amin. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, kita akan menerima telepon yang sudah menghubungi kita, Pak. Oh, sudah ada. Silakan. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Uli. Selamat malam, Pak. Yang Bapak. Ganteng. Terima kasih. Bapak dengan Pak siapa berada di mana, Pak? Imroni di Bekasi. Di Bekasi. Silakan bicara langsung ke Pak Mario, monggo. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Yang Superman. Super Bapak. Super. Pertanyaan saya atau mohon tips dari Bapak, yeah, bagaimana menghadapi istri yang maunya dia yes, maunya suami no way. Terus yang kedua, boleh saya beda pendapat dengan Bapak? Boleh Pak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dulu Bapak pernah mendalil bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Betul. Kalau kita renungkan, kata Ebit Gadi begitu. Begini Pak, kalau kita bisa mengubah nasib, manusia bisa mengubah nasib, pasti manusia masuk surga semua. Kalau manusia bisa mengubah nasib, manusia tidak ada yang sakit. Masuk rumah sakit, sembuh semua. Gak ada yang meninggal. Nah, itu buktinya, itu dalil itu salah. Yang benar itu, Tuhan tidak akan mengubah nikmat. Nikmat yang bisa tidak akan diubah itu nikmat, bukan nasib. Gitu ya? Pantes istri Anda begitu, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Pak Mario, mohon berkenan langsung menjawab. Silakan, Pak. Mohon maaf, Bapak. Itu Tuhan yang berfirman, aku tak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak berupaya. Yang mengubah itu Tuhan, syaratnya dia berupaya. Kalau Tuhan sudah menetapkan larangan bagi dirinya sendiri, aku tak akan, coba, aku tidak akan mengubah nasibmu kecuali kamu berupaya. Siapa yang bisa membantunya? Tidak ada, kecuali dia berupaya. Nah, kembali ke istri Anda. Pak, istri itu harus dibuat melihat bahwa Bapak, semua yang Bapak pikirkan, kerjakan itu untuk kebaikan dia dan anak-anak. Kalau istri ikhlas melihat bahwa tidak ada jerih payah suami kecuali untuk kebaikan istri, istri akan sangat mendukung. Tapi kalau suami itu dilihatnya bicaranya menggebu-gebu tinggi, mari kita ganti sistem negara menjadi federal, begitu misalnya. Kita bebaskan pajak, kita istrinya bilang, nasi di rumah ini kurang. Oke? Okay? Jadi bagaimana kalau kita melihat ketidaksetujuan istri sebagai perintah untuk membuat kita lebih ikhlas menjadi pelayan bagi kebaikan kehidupan istri dan anak-anak. Saya pelayan bagi Ibu Lina dan anak.